الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله أحمد ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib al-Mundiri rahimahullah. Hadis ke-18 kata muallif wa ruya an Abi Hurairah aidha radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhan nadara Allahu ila khalqihi وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari malam pertama Ramadan Allah melihat hambanya, dan kalau Allah melihat hambanya tidak akan mengadabnya selamanya. Walillah fi kulli yawm alfu alfi atiqin minan nar. Dan setiap hari Allah membebaskan 1000-1000, yakni 1 juta, alfu alf, 1 juta hambanya dibebaskannya dari neraka. Fa'idha kanat laylatu tis'in wa ishirin أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله. Dan kalau pada malam ke-29 Allah bebaskan dengan jumlah yang telah lalu dari bulan tersebut, yakni kalau setiap hari 1 juta pada malam 29 berarti 29 juta gitu, dibebaskan dari api neraka dari hamba Allah. Fa idza kanat lailatul fitr irtajjatil malaika wa tajallal jabbaru ta'ala binurihi ma'a annahu la yasifuhul wasifun. Dan di malam lebaran, malam fitr, para malaikat bergemetar dan al-jabbar Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya dengan cahayanya yang dirinya tidak mungkin disifati oleh yang mensifati keagungannya. Fayaqulu lil malaika wa hum fi idihim minal ghad. Maka Allah katakan kepada para malaikatnya sementara hambanya mukminin besok akan lebaran. Allah katakan, ya ma'syaral malaika yuha ilaihim ma jaza'ul ajir idha waffa amalah. Wahai para malaikat, apa balasan pekerja kalau menyelesaikan kerjaannya? Taqulul malaika yuwaffa ajrohu. Malaikat pun menjawab, di bayar penuh upahnya. Fa yaqulullah, maka Allah pun katakan, ushidukum anni qatawfartu lahum. Aku persaksikan di hadapan kalian bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Rawahul Asbahani, demikian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani. Nah, ده الحديث موضوع ينطق عن رسول الله شيخ الباني رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال dan dari beliau pula dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataakum syahrur ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyama tuftahu fihi abwabus samaa wa tughlaqu fihi abwabul jahim وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة الخير من ألف شهر من حرم خيرها من حرم خيرها فقد حرم والعياذ بالله. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Allah wajibkan puasa pada kalian, dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu jahim, dan dibelenggu para syaitan yang sangat jahat, dan Allah di setiap malam di Ramadan itu Allah memiliki malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Maka orang yang terharamkan dari kebaikannya, dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terharamkan. Yang terhalangi tidak mendapat kebaikan malam Lailatul Qadar, sungguh dia tidak mendapatkan kebaikan selamanya. Nah, kalau di malam Lailatul Qadar tidak dia dapati kebaikan, mau kapan dia dapati kebaikan? Yang terhalangi kebaikan di malam itu kesibukan dari Lailatul Qadar dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Faqad hurim. Rawahu An-Nasa'i wal Baihaqi. Demikian diriwayatkan Nasa'i dan Baihaqi. Kilahuma an Abi Qilabah an Abi Hurairah. Keduanya, baik Nasa'i maupun Baihaqi, meriwayatkan dari jalan Abu Qilabah dari Abu Hurairah. Walam yasma' minhu fi ma a'lam. Tetapi Abu Qilabah tidak mendengar dari Abu Hurairah sebagaimana yang aku ketahui, kata Imam Al-Mundhir, kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Namun hadis sahih. Nah, diriwayatkan dari banyak jalan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala Al-Hulaimi, beliau bawakan penjelasan dari Al-Hulaimi. Wa tasfidu syayatin fi syahr Ramadan yahtamil an yakuna al-murad bihi ayyamuhu khassah wa arada syayatin allati mustariqatus sama. Dibelenggunya syaitan di Ramadan, ihtimal, mungkin yang dimaksud hanya di siang harinya saja, ya, di pagi, siang, bukan ketika orang telah berbuka. Dan syaitan yang dimaksud pencuri pendengaran dari langit. Ala tarahu qala maradatu syayatin. Karena kamu dapati di riwayat disebutkan maradatu syayatin, yang dibelenggu itu syaitan-syaitan yang sangat jahat. Lianna syahr Ramadan kana waqtan linuzulil Qur'an ila sama'i dunya. Karena Ramadan waktu diturunkannya Qur'an ke langit dunia. Wa kanatil hirasa qad waqa'at bisyuhub. Dan dijaga langit itu oleh Allah dengan meteor dilempar kepada mereka yang mencuri atau berusaha mencuri. Kama qala ta'ala, seperti Allah sebutkan dalam Shaffat ayat ke-7, wa hifdzun min kulli syaitanin marid. Dan dijaga dari para syaitan yang marid, terlalu jahatnya. فزيد التصفيف في شهر رمضان مبالغة في الحفظ. Maka di Ramadan lebih dijaga, lebih dengan dibelenggunya mereka wa syaitan. Wallahu a'lam. Wa yahtamil ayakun al-mirat ayyamuhu wa ba'dah. Juga ada kemungkinan dibelenggu itu ya di siangnya juga di malamnya. Wal ma'na anna syaitin la yakhlusuna fihi min ifsadin nas ila ma kanu yakhlusuna ilahi bi ghairi. Maknanya para syaitan tidak leluasa menggoda manusia, muslimin, menyesatkan mereka, membisikkan, memfitnah, sebagaimana mereka leluasa melakukan itu di luar Ramadan. Lishtighalil muslimin siyam alladhi fihi qam'u syahawat wa qira'atil Qur'an wa sa'iril ibadat. Karena musliminnya tersibukkan dengan puasa yang itu memotong syahwat mereka, kesibukan dengan qiraat Quran dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga tidak leluasa syaitan menggoda mereka. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman wa hadar Ramadan. Rasulullah berkata suatu hari di mana Ramadan telah hadir, telah datang. Atakum Ramadan syahrul barakah yaghsyakumullahu fihi wa yunzilur rahmah wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi ad-du'a. Yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikumul malaikatahu. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا فَإِنَّ شَقِي مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan barokah yang Allah memenuhi untuk kalian rahmatnya. Allah turunkan rahmat dan Allah hapus dosa-dosa kalian. Allah kabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombanya kalian dalam kebaikan di Ramadan. Maka Allah banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Maka tunjukkan oleh kalian kepada Allah kebaikan yang mampu kalian tunjukkan. Ya, ini berlomba-lombanya sebanyak mungkin kebaikan agar dilihat oleh Allah. Karena orang yang celaka, orang yang terharamkan dari rahmat Allah Jalla wa'al. Demikian rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Tabrani, warwatuhu siqat, dan perawi-perawinya siqah, illa ana Muhammad ibn Qais la yahduruni fihi jarhun wala ta'dil. Kecuali Muhammad bin Qais, kata Al-Mundiri, aku belum ingat tentangnya jarah wala ta'dil. Dan hadis dinyatakan oleh Syekh Al-Albani maudhu', palsu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ash-shahr qad hadarakum وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. أعوذ بالله. Dari Anas bin Malik, ketika datang Ramadan, Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian, yakni Ramadan. Padanya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Maka orang yang terharamkan dari kebaikannya, dari kebaikan Lailatul Qadar, maka dia telah terharamkan dari kebaikan semuanya. dan tidak akan terharamkan dari semua kebaikan atau dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang yang memang mahrum, orang yang memang dijauhkan dari kebaikan, orang yang dihalangi dari kebaikan dan diharamkan darinya. Waliyadzubillah. Rawahu Ibn Majah wa isnaduhu hasan insyaallah taala. Diriwayatkan oleh Ibn Majah dan sanadnya hasan insyaallah kata Al-Mundhir, dan hadis kata Syekh Al-Albani hasan sahih. Hasan sahih. Dan ini mencukupi dari apa yang telah lalu dari hadis palsu, dhaif. Bahwa memang ada ancaman bagi orang yang mahrum, terharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar. Makanya salaf, atau bahkan Rasulullah SAW sebelum salaf, berijtihad bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil, di mana Rasulullah SAW seperti di riwayat disebutkan syadda mi'zarah wa ayqadha ahlah, kalau di malam 10 terakhir beliau kencangkan ikat pinggangnya. Yani sebagian ulama memahami menjauhi istrinya tergoda atau tersibukkan dengan istri, sebagian lain memahami lebih umum maknanya betul-betul beliau lebih fokus dalam ibadah dibanding malam-malam sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, di 10 hari terakhir semangatnya sangat besar. Baik Allah ahlah, dan beliau bangunkan istri-istrinya untuk beribadah bersama beliau. Demikian pula salaf rahimahumullah seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, di malam-malam 10 terakhir sangat besar kiat dan semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti diriwayatkan dari Sufyan yujibuhu layalil ashr la tutfi'u niranakum yujibuhu layalil ashr. Beliau katakan jangan kalian padamkan api, artinya penerangan, karena di masa itu api ini lampu, jangan kalian padamkan di malam-malam 10 terakhir yujibuhul ibadah, karena beliau mengagumi ibadah di malam-malam itu, malam 10 terakhir mereka giat dan semangat lebih dari yang sebelumnya meminta kepada Allah segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan berlindung diri kepada Allah dari segala kejelekan dunia maupun akhirat. Meminta kepada Allah takdir yang baik, karena takdir tahunan ditentukan di malam Lailatul Qadar. Nazalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tanzilu al-malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebut Lailatul Qadar karena memang di malam itu ditetapkan takdir untuk satu tahun ke depan sampai Lailatul Qadar berikutnya. Maka pantas seorang hamba untuk meminta kepada Allah kebaikan tahun ke depan baginya, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, dan dilindungi oleh Allah dari kejelekan takdirnya. Nah, أسألك خير ما قضيت ونعوذ بك من شر ما قضيت. Meminta kepada Allah berikan takdirnya dan berlindung diri kepada Allah dijauhkan dari takdir yang jelek. Nah, dan secara umum kebaikan-kebaikan, al-khair kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma'alam na'alam, kebaikan semuanya kami minta kepadamu ya Allah, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu, lindung diri dari kejelekan semuanya yang sekarang ataupun yang akan datang, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu, lindung diri dari kesyirikan dan wasailnya yang tanpa maupun bersembunyi. Meminta kepada Allah tauhid dan sabat, dikokohkan di atas tauhid itu Allah kasih kebaikan secara umum dan berlindung diri dari segala macam kejelekan. Assalamualaikum. Warawa Tabrani bin Awsat anhu qal, dan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat juga dari Anas berkata, samitu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, hadha Ramadan qad jaa, ini Ramadan telah datang, tuftahu fihi abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu para syaitan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah, maka jauh orang yang mendapati Ramadan namun tidak diampuni dosanya, idza lam yughfar lahu famata, kalau di Ramadan dia tidak diampuni, kapan dia akan mendapat ampunan? Nah, ini peluang besar. Namun dia tidak memanfaatkannya, kapan dia akan diampuni? Tapi riwayat Tabrani ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Wa ruwiya 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, dan diriwayatkan pula dari Ibn Abbas bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, innal janna latunajjat wa tuzayyan min al-hawl ila al-hawl lidukhul syahr Ramadan, bahwa jannah surga Allah menghiasi diri, berhias, bercantik dari tahun ke tahun berikutnya, ini satu tahun penuh untuk datangnya Ramadan, dia berhias diri. Faidha kanat awwalu laila min syahri Ramadan habbat ri min tahtil arsh yuqalu lahal muthira, dari awal malam Ramadan bertiup angin dari bawah arsh, nama angin itu al muthira, yang membangkitkan isar maknanya. Fatusaffiqu waraqu ashjaril jinan wa hilaqul masarih fayusma'u lidhalika taninun lam yasma'is sami'un ahsana minhu fatabruzul حور العين حتى يقفنا بين شرف الجنة. Angin yang bertiup tadi musirah menampar daun-daun di pohon-pohon surga, maka berguguran. Nah, demikian pula pintu itu ada besi yang untuk mengikatnya atau menguncinya, nah, itu terkena angin itu goyah, tentunya keluar suara. Nah, sehingga terdengar tonin itu suara dari getaran besi yang di pintu itu. Suara yang sangat indah yang belum pernah didengar oleh orang. Maka keluarlah para bidadari-bidadari surga, dan mereka berdiri di tepi surga. Fayunadin, para bidadari itu memanggil, hal min khatibin ilallah fayuzawijahu. Apakah ada yang melamar pada Allah, yang melamar para bidadari itu dengan ibadahnya, maksudnya dengan ketaatannya, sehingga akan dikawinkan oleh Allah, dikawinkan dengan bidadari. Sumayakulna al-hurul ain. Kemudian bidadari itu berkata, ya Ridwan al-Jannah, ma hadhihi al-lailah, wahai Ridwan al-Jannah, Ridwan, malaikat penjaga surga, ma hadhihi al-lailah, malam apakah ini? Fayujibuhunna bitalbiyah. Sumayakul, dijawab dengan talbiyah, labbaiki atau labbaikunna wa sa'alaikun. Kemudian dijawab, hadihi awalu layla min syahri Ramadhan, futtihat abwabul jannah lissa'imin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini malam pertama Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga untuk orang-orang yang puasa dari umat Muhammad SAW. Qala wa yaqulullah, kemudian kata Ridwan AS, Allah berkata, ya Ridwan, iftah abwabal jinan, wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga. Wa ya Malik, aghliq abwabal jahim anis sa'imi min umati Muhammad, dan wahai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka dari orang yang puasa dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Malik ini tersebutkan dalam hadis sahih dalam Mi'raj, ketika Rasulullah sallam di atas ke langit saat Mi'raj diantarkan. Setelah menemui para nabi, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Adam, dan yang lain-lain, kemudian ditemui Malik ini. Dalam hadis disahihkan oleh Syekh Bani dalam kitab beliau Isra wal Mi'raj, Qum ya Muhammad sallim ala Malik, beri salam kepada malaikat Malik, penjaga jahanam. Kata Rasulullah, sebelum aku berdiri memberi salam, qama ilayya fasallama alayhi. Malik dulu yang datang kepadaku dan memberi salam kepadaku. Kemudian dikatakan kepadaku, hadza Malik lam yabtasim mundu an khuluq, walau ibtasama li ahadin labtasama ilaih. Ini Malik, penjaga jahanam, tidak pernah tersenyum dari semenjak awal dia diciptakan. Dan kalau saja dia tersenyum kepada seseorang, pasti akan tersenyum kepadamu. Kepada Rasulullah saja dia enggak senyum. Alaihi salam, dia ditugaskan oleh Allah menjaga jahanam. Tutup pintu-pintu jahim. Wa ya Jibra'il, ihbit ilal ard, fasfid maradata syayatin. Dan Jibril, turunlah ke bumi, belenggu para syaitan yang jahat. Wa gullahum bil aghlal. Kemudian belenggu mereka dengan belenggu, dengan tali, ikat dengan tali. Tsummaqdhibhum fil bihar. Kemudian lempar para syaitan itu ke laut setelah dibelenggu. Setelah diikat, dilempar ke laut para syaitan itu. Hatta la yufsidu ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibi siyamahum, agar mereka tidak merusak puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ciptaanku. Qala, kemudian masih Ridwan menyampaikan, yaqulullah, Allah berkata, fi kulli laila min syahri ramadhan limunadi atau limunadi yunadi thalatha marrat, bagi Allah di setiap malam Ramadan ada yang menyeru tiga kali, hal min sa'ilin fa'utiyahu su'la, hal min ta'ibin fa'atubu alaih, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada yang meminta kepada Allah, pasti akan aku beri permintaannya. Apa ada yang bertobat kepadaku, aku akan terima tobatnya. Apa ada yang istighfar, aku akan ampuni. Man yaqridul mali ghairal adum wal wafi ghairad dhulum. Siapa yang mampu untuk memberi dan tidak akan habis pemberiannya, yakni Allah SWT memberi terus dan tidak akan ada habisnya pemberiannya, dan wafi menepati janjinya, memenuhi, tidak pernah zalim. Qala, kata Ridwan, walillahi azza wa jalla fi kulli yawm min syahri ramadhan 'inda al-iftar alfu alfi atiq min an-nar kulluhum qad istawjaba an-nar. Di setiap malam Ramadan pula, atau setiap hari pula dari Ramadan, dikala mereka berbuka, Allah bebaskan 1 juta hambanya dari api neraka. Yang semuanya 1 juta dibebaskan dari neraka itu telah mendapatkan neraka karena dosa mereka, tapi dibebaskan oleh Allah dari neraka. Fa idza kana akhir yawm min syahr ramadhan ataqallahu fi dhalika al-yawm biqadri ma ataqa min awal syahr ila akhirih. Sampai di malam terakhir Allah bebaskan sejumlah yang telah lalu. Yani kalau Ramadannya 30 hari misalnya, ya 30 juta orang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Mana? Wa idza kana Lailatul Qadr ya'murullah azza wa jalla Jibril alaihi salam wa yahbitu fi kabkabatin minal malaika. Di malam Lailatul Qadar Allah perintahkan Jibril turun bersama rombongan para malaikat, wa ma'ahum liwa akhdar, bersamanya para malaikat itu bendera hijau, fayarkuzul liwa ala dhahril Ka'bah. Mereka tancapkan bendera itu di punggung Ka'bah. Walahu mi'atu janah, bersamanya ada 100 sayap, minha janahan la yansuruhuma illa fi lailatul qadr illa fi tilkal lailah. Ada 2 sayap yang tidak dikepakkan kecuali di malam itu. Fa yansuruhuma fi tilkal lailah, maka dia kepakkan di malam itu. Fayujawizanil masyriq ilal maghrib, maka kebakannya itu melampaui dari timur hingga barat bumi. Fayakhutu Jibra'il alaihi salam al malaika fi hadhihi al-laila fayusallimuna ala kulli qa'im wa qa'id wa musalli wa dhakir wa yusaffihunahum wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatlu' al-fajr. Maka Jibril memerintahkan, menganjurkan kepada para malaikat yang bersamanya untuk memberi salam kepada setiap orang yang sholat, yang duduk berzikir, yang beribadah kepada Allah di malam itu, dan menjabat tangan mereka dan mengaminkan doa mereka sampai terbitnya fajar. Fa'idha tala' al-fajr yunadi Jibril alaihi salam, ketika fajar terbit, terbit fajar, Jibril menyatakan, ya ma'asyara malaika, ar-rahil, ar-rahil. Wahai para malaikat, pulang, pulang, kembali ke langit. Fayaquluna ya Jibril, fama sana Allah fi hawa'il mu'minin min umati Ahmad. Mereka bertanya, wahai Jibril, apa yang Allah lakukan terhadap hajat mu'minin umat Rasulullah? Fayaqulu nadarallahu ilaihim, kata Jibril, Allah melihat mereka fi hadhihi al-lailah, di malam ini, fa'afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah. Allah ampuni mereka ketika melihat, Allah hapuskan dosa mereka, kecuali empat orang. Faqulna ya Rasulullah manhum, maka kami, kata Ibn Abbas, meriwayatkan dari para sahabat, bertanya, siapa mereka yang terkecualikan itu empat orang? Qala rajulun mudminu khamr. Yang pertama, orang yang kecanduan khamr, minuman keras. Wa aqli walidai, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa qati'ur rahim, dan yang memutus silaturahimnya. Wa musyahin, dan orang yang terlibat syahna, permusuhan dan kebencian dengan saudaranya. Nah, empat orang itu tidak terkena ampunan Allah. Qulna ya Rasulullah mal musyahin. Kami pun bertanya, apa itu musyahin ya Rasulullah? Jawab beliau, huwal musarim. Orang yang musarim, berseteru, bertengkar dengan saudaranya. Fa idza kanat lailatul fitr sumiyat tilka laila lailatul jaiza. Nah, kalau malam lebaran dinamakan malam itu malam pembagian hadiah jaiza. Fa idza kanat ghadatul fitr ba'ath Allah 'azza wa jalla malaika fi kulli bilad fa yahbituna ila al-ard fa yaqumuna 'ala afwahi sikak fa yunadun bi sautin yusmi'u man khalaq Allah illa jinna wal ins. Di pagi harinya lebaran, Allah turunkan para malaikat ke bumi. Mereka berdiri di mulut gang-gang, di mulut jalan, sikat. Mereka berteriak, menyerukan dengan suara yang didengar oleh segala sesuatu yang Allah ciptakan, kecuali jin dan manusia. Fayaqulun, kata malaikat itu, ya ummata Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, yu'til jazil, ya'fu anil azim. Wahai umat Rasul, keluarlah kalian ke musalla Id, menghadap kepada Rabb yang maha pemurah, memberi balasan yang sangat banyak, memaafkan dari dosa yang sebesar apapun. Fa'idha barazu ila musallahum, sampai ketika mereka sampai di tempat sholatnya, di musalla Id, yaqulullah azza wa jalla malaika, Allah berkata kepada malaikatnya, ma jazaul ajri da amila amala. Wahai malaikat, apa balasan orang yang bekerja setelah menyelesaikan kerjaannya? Qala fa taqulul malaika, para malaikat menjawab, ilahana wa sayyidana jazauhu antu wa fihahu ajrahu. Balasannya dipenuhkan upah untuknya. Qala fa yaqul, maka kata Allah, fa inni ushidukum ya malaikati anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim syahr ramadhan wa qiyamihim ridaya wa maghfirati. Aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku bahwa balasan pahala untuk mereka dari puasa mereka dan qiyam mereka, salat malam mereka, ridhoku dan ampunanku, itu balasan untuk mereka. Wa yaqul, dan Allah pun katakan, ya ibadi saluni fawa izzati wa jalali la tas'aluni al-yawm shay'an fi jam'ikum la li akhiratikum illa a'taitukum wa la lidunyakum illa nadartu lakum. Wahai hambaku, mintalah kepadaku demi kemuliaanku hari ini, hari lebaran, tidaklah kalian meminta sesuatu kepadaku di perkumpulan kalian ini untuk akhirat kalian, kecuali pasti akan aku berikan untuk kalian. Demikian pula kalian minta untuk perkara dunia kalian, pasti akan aku perhatikan untuk kalian. Wa izzati la asturanna alaikum ataratikum ma raqabtumuni. Demi kemuliaanku, aku akan tutupi aurat kalian, yakni dosa-dosa dan kesalahan, selama kalian muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Wa izzati wa jalali la ukhzikum, demi kemuliaanku aku tidak akan menghinakan kalian. Wala afdahukum baina ashabil hudud, dan aku pula tidak akan memfadihah kalian. Fadihah, dibongkarnya aib dan kesalahan orang, tidak akan aku lakukan itu kepada kalian. Wan sarifu maghfuran lakum qad ardaitumuni wa raditu ankum. Ulanglah kalian mendapat ampunan, kalian telah membuat aku ridho dan aku ridho kepada kalian. Fatafrahul malaika, maka dengan itu para malaikat pun bangga, bahagia. Wa tastabshiru bima yu'tillah azza wa jalla hadhihi al-ummah idza aftaru min syahri ramadan. Dan para malaikat itu merasa mendapat kabar gembira, senang atas apa yang Allah berikan kepada umat ini ketika mereka selesai dari Ramadan, yakni lebaran Syawal. Rawahu Syekh Ibnu Hibban fi kitab Ats-Tsawab, demikian diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Hibban dalam kitab beliau Ats-Tsawab. 10 lembar hadis. Wal Baihaqi, demikian pula al-Qalai Baihaqi, wal Abdullah, dan lafaz ini lafaz Baihaqi, walaisa fi isnadihi man ujmi'a ala dha'fi. Dalam sanadnya, kata Al-Mundhiri rahimahullah, tidak ada yang disepakati ulama tentang kedhaifannya. Tidak ada yang disepakati semuanya, yang disepakati kedhaifannya. Dan hadis disebutkan oleh Syekh Al-Albani maudhu', hadis palsu. Ba'da juhdin jahid, setelah sekian panjang, sekian alam fadhi, omong kosong semuanya. Maka dan mereka yang memalsukan hadis, bayangkan cerita sekian panjangnya dari jannah ini itu, para syaitan dibelenggu, dilempar ke laut, ada Jibril ngajak para malaikat turun, malaikat ribuan, malaikat Malik, ini semuanya hadis palsu. Salah satu tujuan mereka memalsukan hadis, menyibukkan orang untuk membelokkan dari hadis-hadis yang sahih, dibelokkan, tersibukkan dengan hadis sahih. Bayangkan kalau macam ini dihafalkan, wih, ngelebihi 5 lembar Arba'in Nawawi ini. Dan itu tujuan mereka, salah satu tujuannya memang dari para zanadiqah, orang-orang zindik yang musuh terhadap sunnah, untuk memalingkan perhatian muslimin dari sunnah yang sahih, diberi tugas PR yang sulit, yang panjang, yang banyak, dari palsu seperti ini, untuk tersibukkan dari yang sahih. Lebih ekstrim lagi, mereka buat karya-karya cerita, seperti ulama sebutkan, seperti kisah-kisah yang ma'ruf, Kalilah wa Dumna, tulisan Arab, entah diterjemahkan atau enggak, kisah kasih antara Kalilah dan Dumna, ada enggak di sini? Alfu Laylah wa Layla, kisah 1001 malam, kisah panjang lebar, khurafa sana begini ini itu. Orang asyik dengan cerita itu, terbawa, tertipu, akhirnya terlalaikan dari yang lebih penting bagi mereka, untuk menekuni tafsir, memahami ayat Allah, memahami hadis Rasulullah SAW, menghafalnya, memahaminya, mengamalkan, tersibukkan dari itu. Salah satu cara mereka membuat kisah-kisah, membuat cerita, salah satu itu yang ma'ruf dua itu, 1001 malam dan Kalilah dan Dumna. Dan yang lain-lain masih banyak. Alhamdulillah, lanjutannya insyaAllah. Alhamdulillah.